Mitra bisnis telah vonis hukuman 7 tahun penjara dijatuhkan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan melakukan manuver dengan mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan publik. Lantaran Gayus menuding Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden sengaja merekayasa serta mempolitisasi kasusnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, mengapa pernyataan Gayus tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bisa mencuri perhatian publik yang sangat besar? Karena apa? Apapun yang disebut Gayus itu dipercaya oleh publik prima facie itu di depan, sudah pasti benar gitu. Karena apa? Publik udah gak percaya nih omongannya pejabat gitu. Anda bayangin gak misalnya Gayus ini misalnya sebel secara pribadi sama Menteri SDM gitu. Jadi dia bilang, oh ini ada yang ngatur ini, soalnya saya diminta duit, saya kasih duit itu ke Menteri SDM. Kan publik percaya aja gitu. Menteri SDM-nya mau bantah kayak apapun itu nggak bisa gitu. Karena ini masalah trust, masalah confidence, masalah tingkat kepercayaan kan gitu. Lantas jika sudah begini, siapa yang harusnya menangani kasus seperti Gayus ini, Pak? Nah, kasus seperti Gayus, ini ranah-ranahnya ranah politik. Nah, kasus-kasus yang bernuansa politis tinggi kayak gitu tidak bisa ditangani oleh institusi tradisional seperti kejaksaan, polisi, gitu. Mafia lagi nanti yang main kan gitu. Kasih aja ke KPK, kalau menurut saya udah KPK kan lembaga politis, kan ad hoc kan, gitu. Meskipun ini lembaga permanen gitu, tapi bagi saya tetap aja ad hoc. Karena apa? Di dalam sebuah mesin pemerintahan dan negara yang benar, yang mapan, KPK harusnya nggak ada karena polisinya harus bisa diandalkan, kejaksaan harus bisa diandalkan. Gitu. Tapi Pak Her, bukankah KPK sendiri punya koridor yang sudah jadi benang merah, yaitu hanya menangani kasus-kasus korupsi saja? Nah iya, kan 151 itu pasti bermasalah semua. Anda periksa lah 1000 perusahaan, pajak perusahaan gitu. Yang nggak bermasalah paling 2. Itu pun saya juga ragu. Jangan-jangan dari 1000 perusahaan itu yang bermasalah ada indikasi unsur korupsi seperti itu jumlahnya 1300. Padahal perusahaannya yang kita periksa cuma 1000 gitu kan, saking banyaknya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.